Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat yang lebih mahal daripada harta. Ulama itu pernah ditanya, hadirin, mana yang lebih baik, mana yang lebih afdal, ayyuhumal afdal, al-mal awil ilm, mana yang lebih baik, harta atau ilmu, gitu loh. Gitulah. Jawabannya apa nih, hadirin? Mana yang lebih baik, harta atau ilmu? Yang jujur, yang jujur. Yakin. Kalau hari ini ada pembagian ilmu, ada kajian, dan di waktu yang sama ada pembagian 5 juta rupiah per orang, atau hadir di mana? Ya, al-jamu aula min at-tarjin, amkan. Menggabungkan dua hal lebih baik daripada memilih salah satunya. Tapi ini gak bisa. Satu di Priok, satu di Halim gitu. Sama-sama jam 6. Nah, coba Anda pilih yang mana. Nah, berat ya. Kalau gak ada realnya tuh, ilmu lah Pak Ustadz gitu. Coba ada pembagian, milih mana? Kayaknya ke Priok dulu deh, lebih afdol. Jadi benar gak nih kita lebih meyakini bahwa ilmu lebih mahal daripada harta? Nah, jawabannya apa? Apa nih jawabannya? Ilmu atau harta? Pembagian ikut kajian atau pembagian fulus 5 juta? Allah akan uji ucapan kita loh. Tapi ulama gak gitu jawabannya. Kata jawabannya adalah ayyuhumal afdal, al-malu awil aql, gitu lah. Jawabannya kalau saya jawab, mana yang lebih afdal, harta atau akal sehat? Ngerti gak, hadirin? Enggak. Buat apa antum punya duit 100 miliar tapi antum misalnya gak waras gitu loh. Gak ada gunanya. Akal sehat itu lebih mahal daripada harta, clear itu. Semua orang sepakat. Gak ada gunanya punya 300M gitu tapi kehilangan akal sehat, gak waras ya. Gangguan jiwa gitu. Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Dalam lah itu. Apa maksud jawabannya? Maksud jawabannya, ilmu itu membuat kita hidup dengan akal sehat. Yang benar-benar akal sehat, bukan klaim. Karena hidup kita akan dipandu oleh Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. ilmu itu akan membuat kita menjalani kehidupan bukan sekedar bermodalkan perasaan, apalagi hawa nafsu, membuat kita mengerti bagaimana memutuskan sesuatu, menyikapi sesuatu, melangkah, berbicara, dan semua berada dalam naungan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tuh lebih mahal daripada kita dikasih duit, hadirin. Karena dikasih uang tapi gak ngerti bagaimana bersikap, gak ada gunanya, beneran deh. Dan bisa hilang. Itu. Ada orang gak waras gitu ya, megang duit 70 miliar gitu, keluar dia dari rumah bawa duit 75 miliar, kira-kira sore harinya pas ditemukan masih barang tuh duit gak? Mas gimana mas? Susah hadirin. Itu keliru. Jadi paling tuh uang cuma bertahan satu hari sama dia, so diambil orang deh. Gitu. Begitu juga orang itu tadi, orang yang hidupnya tuh hanya tentang uang, tentang materi, dan dia nggak tertarik sama ilmu, nggak menuntut ilmu. Itu hartanya akan hilang, bahkan akan merusak dia. Mungkin terkesan di dunia dia masih santai-santai saja, dia akan kena nanti di hari kiamat. Gitu. Itu harta jadi bumerang. Tapi orang punya ilmu yang dalam dan sedikit harta, itu dengan ilmunya, hartanya akan berkah secara kualitas, bahkan bisa juga secara kuantitas. Dia kembangkan dengan cara yang benar, jadi banyak deh itu harta dan berkah baik. Makanya seringkali kita dalam hidup tuh salah dalam skala prioritas. Kalau kajian tuh gak bisa istiqomah, kadang-kadang gak ikut. Padahal ini tuh lebih mahal daripada harta dunia. Karena ini tentang akal sehat, kata para ulama. Itu tentang cara berpikir yang benar, cara menganalisa sebuah masalah, cara memandang. Kita sudah katakan hidup ini tuh seni melihat. Salah dalam melihat angle, salah dalam melihat sisi, berantakan semua tuh. Berantakan. Ada orang kena penyakit itu down, terpuruk, dan nangis terus. Ada orang tuh kena penyakit yang sama, dia tersenyum. Apa kadar sakitnya beda? Enggak sama. Bedanya cara melihatnya berbeda. Oh, itu mahal, benar-benar mahal. Dan itu yang dimengerti, direnungkan dengan dalam oleh para ulama. Gitu, makanya mereka berani mengorbankan harta demi ilmu. Berani mengorbankan harta demi ilmu. Makanya ada istilah itu, man talabal hadith aflas. Barang siapa yang benar-benar nuntut ilmu hadis, dia akan bangkrut gitu loh. Itu ungkapan, emang orang tuh gak akan segan-segan kalau benar-benar ngerti keutamaan ilmu, gak akan segan-segan mengeluarkan hartanya, karena dia yakin dia akan dapat jauh lebih besar. Dia akan dapat keberkahan, dia dapat kebahagiaan, dia dapat keberuntungan, bahkan dia dapat harta kalau dia mau. Makanya kan kata Al-Imam Syafi'i, ulama yang miskin, kan ulama ada yang kaya, ada yang miskin. Ulama yang miskin, maksud benar-benar ulama, itu miskinnya ikhtiari, pilihan hidup, bukan keterpaksaan. Pilihan. Artinya kalau beliau, mereka mau, bisa. Tapi mereka gak mau. Dan itu pilihan hidup masing-masing. Tapi artinya mereka akan dapat gitu, asal benar-benar belajar, serius gitu. Dan kata Imam Syafi'i kan, tulis zaman gitu, sepanjang hayat kita harus belajar, sepanjang hayat. Makanya hadirin dan jamaah sekalian, kita harus sadar bahwa ilmu, akal sehat, kejernihan dalam melihat, kejernihan dalam berpikir, kejernihan dalam merenung, mentadaburi sesuatu, bersikap, itu lebih mahal daripada harta. Dan itu lahir dari rahim ilmu, gitu. Lahir dari rahim ilmu. Dan itu akan membuat kita bahagia, membuat kita nyaman. Itu. Dan gak punya ilmu tuh fatal. Kita akan gak dapat harta juga, atau kehilangan harta. Kalaupun harta itu langgeng di kita, cuman minjani min madi saja, hanya dari sisi kuantitas aja, tapi kualitas hartanya gak dapat. Dan itu banyak. Dan nanti pada saat tata akhir tua, nyesel juga, ternyata harta saya gak ada gunanya. Itulah hadirin. Dan bersyukurlah kepada Allah, dan benar-benar diperjuangkan. Ini Allah ini udah sangat baik kepada kita. Di antaranya kita diberikan hidayah untuk bisa mengenal Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi, lalu mempelajari kitab beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nah, ini kan butuh rasa syukur hadirin, karena ini buku luar biasa. Maka marilah bersyukur dan bersyukur kepada Allah, dan jaga terus iman kita, tauhid kita, ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampaikanlah salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Kita masuk ke kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadirin Allah muliakan, beliau membawakan surat Al-A'raf ayat 165. Beliau menyampaikan wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, atau kalau dari awal, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, maka ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, lupa apa nasihat yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka melupakan itu tuh, jamaah. Dikasih nasihat, dilupakan. Diingkari, gak diterima. Gitu lah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, falamma abal fa'iluna al-munkara qabulan nasiha. Ketika orang yang melakukan kemungkaran enggan menerima nasihat, itu maksudnya. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Jadi lupa di sini bukan lupa nggak sengaja, bukan, tapi melupakan, enggan menerima nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Jadi falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan dan enggan menerima masukan dan nasihat. Apa yang terjadi? Mari kita simak ayat tersebut. Anjainal ladina yanhauna anisu. Maka Allah berfirman, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Jadi kami selamatkan orang-orang yang melarang, mencegah dari perbuatan jahat. Jadi diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Yang melarang, yang nahi mungkar. Jadi yang amar ma'ruf nahi mungkar. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang zalim. Azab yang pedih, ada azab yang keras. Jadi azab yang pedih. Jadi ditimpakan azab yang pedih, hadirin Allah muliakan. Karena perbuatan fasik yang mereka lakukan. Perbuatan fasik yang mereka lakukan. Jadi hadirin Allah muliakan, kami selamatkan yang mencegah kemungkaran dan kami timpakan azab yang pedih bagi orang-orang yang zalim karena perbuatan-perbuatan mereka. Gitu. Karena perbuatan-perbuatan mereka. Inilah ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita bisa simpulkan dari keterangan para ulama bahwa kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, dan ini penting nih, Kata beliau, wahakadha sunnatullahi fi ibadihi. Begitulah sunnatullah yang berjalan di tengah-tengah kehidupan hamba-hambanya. Jadi beginilah atau begitulah sunnatullah atau pola yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Pola yang Allah tetapkan, Allah gariskan dalam kehidupan hamba-hambanya. Jadi ini pola baku nih, kata para ulama. Annal uqubata idza nazalat naja minha al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Gitu. Apa polanya? Sesungguhnya hukuman itu jika diturunkan oleh Allah, ditimpakan oleh Allah. Jadi ada hukuman yang ditimpakan, maka yang selamat dari hukuman dan bala tersebut orang-orang yang mengajak kebaikan al-ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Gitu. Yang selamat itu yang amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Itu yang selamat. Itu sunnatullah, kata para ulama. Itu pola dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Itulah. Itu pola yang baku. Makanya lihat, kembali ke anjayna alladhina yanhauna anisu. Kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari perbuatan buruk, orang-orang yang mencegah dari perbuatan buruk itu diselamatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami timpakan azab yang pedih bagi orang-orang yang zalim, disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Ini harus benar-benar ditanamkan dan ditaruh di hadapan pelupuk mata kita. Bahwa setiap ada sesuatu yang selamat itu yang al-amiruna bil ma'ruf, yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah. Selalu demikian. Yang selamat itu yang amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Dan yang kena adalah yang zalim. Yang zalim. Itu hadirin. Gara-gara apa yang mereka lakukan. Jadi jamaah sekalian, ini jadi hal yang membuat kita selalu berusaha mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tentu saja dengan rambu-rambu yang nanti kita akan sebutkan. Tapi harus masuk mental ini dulu nih, gitu loh. Mental ini harus kita pupuk. Jadi yang selamat itu. Makanya kan masih ingat apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna allaha syadidul iqab. Allah berfirman, wattaqu fitnatan, dalam surat Al-Anfal ayat 25, dan bertakwalah kepada Allah dan peliharalah dirimu dari fitnah. takutlah terhadap fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkumul khasah. Yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Enggak khusus. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Ketahuilah Allah maha keras siksaannya. Jadi Allah katakan hati-hati dengan fitnah. Itu bukan hanya kena orang zalim aja. Bukan hanya kena orang zalim. Tapi juga bisa kena orang baik yang diam. Yang enggak ngajak kepada kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran. Gitu loh. Itu bisa kena juga. Makanya yang karena yang diselamatkan wa anjayna alladhina yanhauna 'anil su', yang diselamatkan itu yang mencegah perbuatan buruk, itu yang diselamatkan. Adapun yang diam aja, walaupun enggak ngelakuin, yang penting kan aku enggak gitu loh. Aku kan enggak ikut-ikutan. Tapi ada di situ. Ya nama juga teman-teman lah Pak Ustaz. Biasalah lucu-lucuan. Terus diam aja. Ya kan kita masing-masing lah. Wattaqu fitnatan itu. Dan takutlah terhadap fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkumul khasah. Minkum khasah. Takutlah terhadap fitnah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja. Enggak hanya menimpa orang-orang zalim, minkum khassah gitu. Hati-hati dengan fitnah itu. Kadang-kadang kita nih ngeremehin hadirin. Dengan alasan tapi kan saya enggak minum-minum gitu loh. Tapi teman-teman semeja kamu minum, ya iyalah ya, nama juga mereka gitu. Terus diam aja. Gitu. Waktu dia mau ke praktek kesyirikan, bukannya dia bilang sama kamu ya, terus iya sih bilang, terus gak diingetin ya kan orang masing-masing lah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Itu kata jaga diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja. Kalian mana bisa kena. Kenapa? Tapi kan saya enggak melakukan itu gitu loh. Kan yang minum mereka. Yang main perempuan mereka. Oke. Minum-minum minum khamar tuh dosa enggak? Ya dosa lah. Makanya gua enggak minum. Oke, alhamdulillah. Nah. Jadi itu salah, salah besar, salah. Kalau ada hukuman berhak, ya berhak lah kalau orang salah. Nah, kalau amar ma'ruf nahi mungkar, perintah Allah bukan? Perintah. Kalau kita gak melakukannya, salah atau benar? Salah. Kalau salah, berhak dapat hukuman gak? Iya sih, berhak. Ya udah sama aja. Walaupun mungkin kadarnya beda-beda. Ya tapi saya ini salah berhak dapat hukuman, ini salah berhak dapat hukuman. Gitu loh. Makanya kan di banyak dalil kan tentang ini. Dalam rumah tangga dayuth kita tahu. Siapa itu dayuth? Itu suami kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran dalam rumah tangganya. Kan begitu. Jadi dibiarin, jadi dayuth gitu loh. Jadi semua orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, padahal syarat-syaratnya terpenuhi. Itu syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada mawani, tidak ada halangan. Kalau syaratnya enggak terpenuhi, terus mungkin ada kendala dan halangan, gak ada masalah. Tapi kalau semuanya, artinya syaratnya komplit, gak ada halangan, kita diem aja, kena kita. Terus syarat dan larangannya apa? Insya Allah nanti kita akan bahas. Tapi mental ini kita tanamkan dulu lah, pelan-pelan. Hati-hati. Jadi kita berpikir, yang penting aku gak lakukan, itu tuh kurang tepat, hadirin. Aku gak lakukan itu udah bagus dari satu sisi, tapi kenapa kita gak laku, gak mengingkari? Apalagi nanti kita akan bahas kan, mengingkari itu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanih. Kalau enggak mampu dengan lisannya, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau enggak mampu dengan hatinya, fa dzalika adhaful iman, itu keimanan yang paling lemah. Masa ada enggak bisa ingkari dengan hati? Atau sebenarnya, sudah ingkari dengan hati. Hati itu opsi terakhir loh. Bisa dengan lisan enggak? Dia kan dengar banget ucapan Anda, kenapa enggak disampaikan? Ah, itu kena lagi kita. Jadi ini yang perlu kita tanamkan, hadirin. Kena nanti kita. Lalu yang berikutnya, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, atau yang bisa kita simpulkan dari ayat ini, bahwa wa akhadna alladhina dhalamu bi'adzabin ba'is, kami akan timpakan azab yang pedih bagi orang-orang yang zalim, bima kanu yafsukun, karena perbuatan-perbuatan fasik mereka. Hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa orang-orang zalim itu akan ditimpakan azab yang pedih. Dan zalim yang paling tinggi adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah dalam surat Luqman. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling parah. Maka jaga diri kita dari kesyirikan dan seluruh perbuatan kezaliman. Gitu, hadirin. Dan juga yang perlu kita tanamkan ya, ayat-ayat seperti ini itu membuat kita untuk tidak terlalu terpukul, atau tidak terpukul lah jika kita dizolimi atau ada orang zolim ke kita. Karena setiap orang yang zalim itu diancam ditimpakan azab yang pedih. Ini penting. Dan telah kita sempat sampaikan bahwa orang yang mempelajari Al-Quran dan Hadis dan melihat sejarah itu bisa menangkap dengan jelas bahwa perjalanan sejarah itu menjelaskan pertolongan Allah itu bersama orang yang zalim, atau ke orang yang zalim, atau ke orang yang terzalimi, hadirin. Hah? Sejarah mencatat ke yang zalim atau yang terzalimi. Terzalimi. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu zolim atau mayoritas mereka terzolimi? Nabi SAW di Mekah itu terzolimi apa enggak, hadirin? Terzolimi. Nabi Isa terzolimi. Nabi Musa dengan Fir'aun terzolimi. Lalu mengapa kita terpukul ketika kita terzolimi? Bukankah itu sunnahnya para nabi dan rasul secara kauniyah, secara perjalanan kehidupan. Dan bukankah Allah menolong mereka? Dan bukankah mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa kita dendam ke Sumat? Akhirnya dendam itu membuat kita bukan sebatas membalas satu sama, tapi justru menjadi pihak yang menzolimi karena ngebalasnya kebanyakan. Itulah. Dan akhirnya wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is. Akhirnya kita terancam ayat ini. Kami akan timpakan azab yang pedih untuk orang-orang yang zalim. Bima kanu yafsukun. Jadi hadirin Allah muliakan, seringkali kita lupa dengan tauhid kita karena itu polusi-polusi keduniawian gitu. Makanya kita berpikir itu tadi, kita berpikir sebagaimana ahli dunia berpikir bahwa dizolimi itu adalah kondisi yang merugikan dari semua sisi gitu loh. Ya kan? Kan selama kan teori duniawi kan gitu. Dizolimi itu atau terzolimi itu adalah kondisi yang merugikan kita dari semua sisi. Dan orang yang zolim itu bisa tertawa di atas penderitaan orang lain atau bisa hidup enak di atas maksiat-maksiatnya dan yang paling parah kesyirikannya, padahal kan itu gak benar hadirin. Justru wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Kami akan timpakan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang zalim karena kefasikan yang mereka kerjakan. Kata siapa mereka bisa tertawa dan pongah di atas penderitaan orang lain? Enggak. Tapi buktinya dia kaya aja Pak Ustaz, padahal hidupnya nyikut sana nyikut sini, sampai dia meninggal tetap kaya. Emangnya cara Allah mengadab seseorang hanya dengan memutuskan rantai duitnya apa? Kok sederhana banget mikir. Fir'aun juga sampai meninggalnya kaya hadirin. Bahkan dia meninggal bareng pasukannya. Tapi apakah itu tanda bahwa dia menikmati kehidupannya? Enggak. Dia tuh hidup dihantui rasa ketakutan dan paranoid yang parahnya minta ampun setiap waktu begitu. Allah itu hadirin kalau mau mengazab kita itu enggak usah ribet-ribet. Enggak usah ribet-ribet gitu. Misalnya yang punya pabrik, pabriknya dibakar gitu. Yang punya bisnis, omsetnya diturunkan sampai hancur lebur. Gak harus begitu. Allah tuh kalau mengadab kita, hati kita tinggal dibalikan aja tuh. Itu berantakan semua hidup kita. Hati kita dibalikan. Jadi ketakutan terus tuh. Itu ya Allah, hidup gak ada enak-enaknya. Mau tinggal di istana juga sengsara hidup. Kalau hati seorang dibalikan. sehingga dia jadi paranoid atau dia jadi pendendam. Tersiksa loh hidup orang yang pendendam itu, hadirin. Akhirnya dia jadi emosional terus, marah-marah terus. Emang enak hidup marah-marah? Tanya coba, wawancara semua orang yang temperamental, yang suka marah-marah. Kapan Anda mendapatkan kenikmatan hidup? Ada gak mereka menjawab, ketika saya marah-marah. Wah, itu sensasinya, Mas. Gak ada orang bilang gitu. Gak enak marah-marah tuh. Capek kita tuh, hadirin. Gitu. Jadi ini yang perlu kita sadari. Allah akan kasih azab yang pedih. Dan di akhirat diancam neraka, hadirin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah minan nar. Itu. Jadi ini harus jadi cambuk kita. Apalagi sekali lagi kita tuh hidup di beberapa kultur yang udah masing-masing aja individualis. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu dianggap mengganggu privasi orang. Gak harus demikian, hadirin. Kita bisa tetap menjaga privasi orang, tapi kita juga bisa tetap kasih masukan ke dia. Dan kan kita udah bahas amar ma'ruf munkar itu gak harus menjatuhkan orang, bahkan itu bentuk nasihat kita. Dan nasihat kita udah bahas adalah ketulusan, keikhlasan, kejujuran, dan bagaimana membangun hubungan. Gitu. Jadi jangan didiamkan. Yang diselamatkan oleh Allah yang mencegah yang mungkar. Gitu. Karena kita suka gitu di kantor atau yang sekolah, di kampus. Atau yang di asrama. Kadang-kadang itu tadi kita tahu nih teman sekamar kita misalnya di asrama tuh ya, nih melakukan kemungkaran, diem aja udah. Aduh, masing-masing loh, nanti Anda nggak diselamatkan oleh Allah loh. Gitu. Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammad. Ada pertanyaan, hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, Ustadz dan keluarga serta tim dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saat kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus menghadirkan rasa saling cinta, menginginkan kebaikan bagi orang lain, bukan menghadirkan kebencian. Pertanyaannya Ustadz, apa bedanya benci yang lahir karena kecemburuan ketika Allah dimaksiati? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Hadirin yang Allah muliakan, ini pernah dijelaskan secara kaidah ya oleh salah satu ulama di Masjid Nabawi, yaitu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau itu menjelaskan bahwa dalam satu waktu seringkali itu kita dituntut untuk mengamalkan lebih dari satu amalan hati, dan ini tantangan dan ujiannya. Karena mengamalkan satu amalan hati aja susah, ini dituntut lebih dari satu amalan hati. Gitu loh. Nah, salah satu contohnya masalah ini. Kita itu harus mengamalkan lebih dari satu amalan hati. Amalan hati yang pertama adalah al-hubu fillah wa bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu pertama, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan dari konteks ini, benci karena Allah, membenci karena Allah dimaksiati, cemburu karena Allah dimaksiati. Tapi apakah cukup sampai titik ini? Enggak. Di sisi lain kita harus mengamalkan jadi, dan itu hubu fil wabughdhu fillah itu kan an-nasiha lillah gitu loh, an-nasiha lillah, nasihat bagi Allah atau nasihat bagi Rasul ketika sunnahnya diitukan. Di sisi lain kita juga harus mengamalkan an-nasihatu lil khalq, gitu, tulus sama orang lain dan menginginkan kebaikan buat orang lain. Dan mencintai orang-orang yang beriman sesuai dengan kadar imannya. Bukankah orang yang bermaksiat itu masih punya iman, hadirin? Maka kita harus sikapi dua sisi dari diri dia. Yang satu sikapi kemaksiatannya, yang satu sikapi dia dari sisi imannya. Dan itu bukan hal yang aneh. Bukankah ketika anak kita melakukan kesalahan, kita marah karena kesalahannya, tapi di waktu yang sama kita tetap sayang sama dia karena dia anak kita. Iya gak sih? Nah, yang jadi masalah ini kita tuh lupa bahwa ada lebih dari satu PR dalam sebuah kasus kehidupan. Kita pikir bahwa kita tuh hanya disuruh benci karena Allah saja dan marah terhadap kemaksiatan. Itu benar, gak ada isu masalah itu. Tapi sisi lain, bukankah Allah juga memberikan kita mencintai sesama saudara, mencintai orang-orang yang beriman? Dan kita tanya, dia masih beriman gak? Menurut keyakinan Anda, ya masih lah. Sudahkah kita cintai dia? Atau kita full membenci dia karena kemaksiatannya? Berarti kita membenci dia di apa, melebihi dosis kebencian. Gitu. Nah, oleh karena itu hadirin, benci karena Allah itu adalah benci karena kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah. Maka benci karena Allah itu harus proporsional sesuai dengan dosis maksiatnya. Itulah hadirin. Kalau maksiatnya 30%, ya bencinya 30%. Jangan bencinya 100%. Nggak fair itu. Makanya Allah berfirman apa dalam surat Al-Ma'idah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada sebuah kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah, objektiflah, karena berlaku adil dan objektivitas itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini masalah kita hadirin. Kita ini kalau udah benci sama orang, semuanya salah. Gitu ya. Makanya apa kata para ulama, wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Mata ini kalau udah gak suka, itu dari ubun-ubun sampai jempol kaki pasti ada kesalahan. Gitu lah. Tapi kalau mata itu udah sayang, wa ain ainu ridha an kulli aibin kalilah. Mata ini kalau udah sayang sama seseorang, itu semua kesalahan ada tafsirnya, hadirin. Gitu. Tapi kan dia gini, ah tenang. Enggak begitu. Jadi kalau mata ini udah kalau udah sayang, semuanya ada pembenarannya. Ada justifikasinya. Tapi kalau udah gak suka, semuanya salah udah. Sampai yang benar salah. Gitu kan. Kita gak suka sama orang. Ketemu di acara umum. Kita sama teman kita nih. Ketemu dia, kita kasih salam, dia diamin aja. Atau berpapasan, dia gak senyum sama kita. Terus kita bilang, benar kan apa kata gue? Emang akhlaknya gak bagus nih orang. Nanti ya kan kita berpapasan dan dia gak senyum. Gitu. Salah. Minggu depannya ketemu lagi. Pas berpapasan, dia senyum. Gitu lah. Apakah masalah selesai? Enggak. Nanti kita bilang, jangan percaya sama senyum. Itu munafik tuh. Jadi kena semua udah. Pokoknya apa yang disalahkan salah aja udah gitu. Jangan percaya sama senyum. Itu pencitraan. Gak benar dia senyum. Itu depan kita aja, belakang kita nusuk nanti. Semua tafsirnya banyak. Jadi kalau kita udah gak suka, semua salah. Benar gak sih? Illa man rahimah rabbuh tentu saja. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Makanya, wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'adidu. Jangan sampai ketidaksukaan Anda kepada seseorang sebuah kaum. Buat Anda gak objektif. Buat Anda gak adil. Jadi, cari-cari kesalahan. Bahkan yang gak salah aja bisa jadi salah. Itu manusia tuh. Makanya lo katakan, ya dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku objektiflah dan adillah. Itu karena objektivitas dan berlaku adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi bagi orang yang bertakwa, konsep ini gak laku. Orang bertakwa itu proporsional dalam menyikapi. Proporsional, sesuai porsinya. Kalau dia salah 3, ya jangan dibenci semua. Benar gak? Sama kayak ujian. Kalau salah 3, emang seorang guru benci sama muridnya? Salah nih muridnya nih. Gitu. Salah 3. Ini anak salah 3 nih ada. Salah 3. Emang dibenci? Enggak, mana ada dibenci. Salah 3 itu dapat berapa? Dapat berapa? Tergantung. Soalnya ada berapa? Aku dapat 7 aja. Kalau soalnya 10 dapat 7. Tapi kalau soalnya 100, salah 3 97. Itu dapat hadiah. Kok dapat dibenci? Dapat hadiah 97. Wah, mumtaz murtafiq kalau bahasa pondok. Ini kita nih dalam kehidupan salah satu kita benci tuh orang. Baru cuma salah satu. Lu Anda gak nganggap semua kebaikan-kebaikan yang lain. Udah gak ada celah udah. Gak ada nilainya. Itu gak bagus. Dan itu bukan sifat orang yang bertakwa. Apalagi kalau salahnya sama kita, gitulah. Oh itu udah cacat udah dari ubun-ubun sampai jempol kaki cacat. Kalau salahnya sama kita. Tapi kalau baiknya sama kita, tapi bermasalah yang lain, enggak itu dia tuh baik. Nah dia nggak seperti itu. Dikasih udur lah sesama mukmin. Oh udah, karena dia baik sama kita secara personal, walaupun secara hati nggak baik nih orang. Itu yang harus kita tanamkan lah jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, dan seluruh tim kajian Radio Salihin dan seluruh kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga beliau dan orang-orang yang beliau sayangi. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon nasihatnya Ustadz, ketika terzolimi bagaimana menanamkan hati ini bahwa Allah bersama orang-orang yang terzolimi, dan di satu sisi terzolimi tersebut sebagai hukuman bagi Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Ya, Allah itu bersama orang-orang terzolimi jika sabar, hadirin. Jika mereka sabar. Dan hadirin Allah muliakan, dijelaskan oleh para ulama kita bahwa kalau kita terzolimi itu memang ada andil dari dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa Anda itu ada andil dari perbuatan tangan Anda, dosa-dosa Anda. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa Anda yang sangat banyak itu. Jadi apakah kontradiksi? Enggak kontradiksi. Dan ini kecuali para nabi dan rasul ya, karena mereka dijaga oleh Allah secara umum. Kok gak kontradiksi? Gak kontradiksi. Karena hadirin Allah muliakan, itu justru bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah ingin membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Makanya kita harus sabar dalam meresponnya, harus tepat dalam meresponnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin kita mengintrospeksi diri. Jadi konsep ini Allah tetapkan, Allah buat salah satu tujuannya agar kita ketika dizolimi oleh pihak lain justru membuat kita untung dari berbagai macam sisi. Dengan konsep ini loh, yang satu, Allah itu bersama orang-orang yang terzolimi jika dia sabar. Yang kedua, ini karena perbuatan dosa-dosa kita. Konsep ini kalau dilakukan, dijalani dengan tepat dan muafak, diberi taufik oleh Allah, itu membuat orang itu ketika dizolimi justru melejit. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ketika dia sabar, dosa-dosanya digugurkan, dan orang yang dosa-dosanya digugurkan akan naik derajat. Terus yang kedua, dia gak terpukul, dan ketika orang gak terpukul, gak tertekan ketika terzolimi, dia bisa berpikir jernih. Dan dia tetap bisa berkarya, berbuat, dan produktif hidupnya. Beda kalau kita nggak pakai konsep ini, kita terpukul hadirin, bisa hancur, bisa berantakan, kan gitu. Bisa mundur dari sesuatu karena udah nggak bisa. Tapi ini nggak, ini pasti positif, ini bagus. Allah bersama orang-orang yang terzolimi jika mereka sabar. Terus yang berikutnya. Kenapa dia melejit? karena dia fokusnya memperbaiki diri dan introspeksi diri. Kalau orang nggak pakai konsep ini, dizolimi, maka dia akan fokusnya ke orang yang menzolimi dia. Dan ketika dia fokusnya ke orang yang menzolimi dia, maka pada saat itulah hidupnya nggak produktif, hidupnya penuh dengan rasa benci, hidupnya penuh dengan rasa dendam, hidupnya tidak tenang dan nggak bahagia. Tapi kalau kita terapkan konsep ini, kita akan kembalikan ke diri kita, lalu hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan otomatis ketika kita kembalikan ke diri kita dan hubungan kita dengan Allah, dosa-dosa kita, maka kita akan mengaudit. Dan ketika kita akan mengaudit diri kita, kita akan menemukan dosa-dosa kita tersebut. Dan ketika kita menemukan, kita akan berusaha hilangkan dan bersihkan. Kita akan berusaha mengobati diri kita, dan dengan dosa itu dibersihkan dan diri ini diobati, otomatis kita menjadi jauh lebih sehat, lebih maksimal, dan lebih berkualitas. Gitu hadirin. Wallahu ta'ala misal. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Jazakallah khairan, semoga bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.